semua yang pernah kau ungkapkan dari dalam isi hatimu. Jangan tinggalkan ku, lukai ku, dan jangan berpaling dari aku. Mungkin mudah bagiku berjanji, tapi tak pasti aku bisa menjalani. Selalu bersamamu, menjagamu, dan harus beri semua waktuku. Dengarkanlah oh sayangku, bila ada cinta merayumu, jangan pernah coba untuk engkau rengkuh. Ingatlah masih ada diriku, ikuti langkahku. Di dalam jalan yang kita tempuh, pasti banyak rintangan yang datang menghalang. Janganlah kau takut, hadapilah seberat apapun cobaannya. Dengarkanlah oh sayangku, bila ada cinta merayumu, jangan pernah coba untuk engkau rengkuh. Ingatlah masih ada diriku, meskipun sedikit waktu kau dan aku untuk saling bertemu. Namun cintaku takkan pernah rapuh, karena selalu ku jaga untukmu. Ikuti langkahku. Selalu ku jaga.